Yang berdebar dipandang hina, namun hakikat cinta kita, kita yang rasa. Suatu hari nanti pastikan bercahaya, pintu akan terbuka. Tinggalkan walau tanpa kerelaan yang

cintamu didustai. Pastinya kau mengerti siksanya perpisahan. Hanyalah ditemani sesalam. Hanyalah ditemani sesalam.

Bye. Seharusnya aku cerminkan diriku sebelum tirai hati. Aku buka untuk mencintaimu. lautan barat. Demi cintaku padamu, ke gurunku ikut denganmu, biarpun harus berkorban jiwa dan raga. Atas pelan